Dua salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, karena kejauhan saya deketin lagi ya. Ibu-ibu bawa jauh. Saya akan menerangkan dasar-dasar karakter gini dulu. Kalau orang berbuat baik, belum menjadi sebuah karakter, berbuat baiknya itu sangat temporal. Contoh, ketika kita punya kebiasaan bersih, ya, maka kita tidak bisa buang sampah sembarangan. Kalaupun orang-orang buang sampah sembarangan, misalnya kita pakai tisu, kita gak bisa buang itu, kita kantongin, betul gak? Itu karakter sudah. Tapi kalau orang lain, kita gak mungkin buang sampah di sini karena di sini di masjid. Sebentar. Satu, dua, tiga. Seandainya di masjid ini bersih, kita tidak mungkin buang sampah di sini. Kita tanggung jawab kalau kita pakai tisu, nggak ada tong sampah. Lihat, yang kita lakukan ini ada dua. Apakah saya memang betul-betul bertanggung jawab karena faktor eksternal, karena masjid ini bersih, saya malu lah, saya taruh. Ataupun memang itu kewajiban saya, ini tanggung jawab saya, tanggung jawab. Ketika kita di ruangan yang mana orang buang sampah sembarangan, berarti memang belum menjadi sebuah karakternya, gampang. Di dalam Islam mempunyai dasar-dasar pembangunan akhlak. Dan ibu-ibu kalau mau ngikuti pengajian setiap minggu, yaitu setiap hari Senin pagi, ya, kajian akhlak Senin pagi. Itu baru mulai kemarin. Ini pengurus Masjid Pondok Indah datang saya ke semuanya, itu kan minta saya untuk ngisi di sana. Kata mereka ini untuk memakmurkan masjid. Sudahlah, saya ikut memakmurkan masjid. Nah, ya, berarti kita dalam berbuat baik ada yang karena lingkungan, ada yang karena di dalam hati kita memang saya harus melakukan hal itu. Satu. Oke. Dari 1, 2, 3 sekian banyak orang, Anda tegur apa kabar, apa kabar, dan Anda lempar senyum, menyapa, itu ada dua, karena Anda kenal atau tidak kenal. Berarti ketika saya menyapa karena kenal dia, itu belum menjadi sebuah karakter. Tahu dari mana? Hadis. Jadi Nabi itu mengatakan kalau orang baik itu Anda menyapa kenal atau tidak kenal. Nah, contoh kayak gitu ya. Itu yang saya katakan kesolehan horizontal. Kalau seorang istri menservis suami, kita lihat lagi, dia menservis suami karena apa? Gajian. Ini ada yang di sana, di lembah hitam sana, sini enggak. Ya. Servis nanti kan setoran, kalau enggak depending lagi, ini berandai-andai. Maka dia berbuat baik. Setelah dapat setoran, sampai lagi deh cuek sama suaminya, ini berandai-andai. Ketika Anda mendekati orang, apa kabar Bu? Lihat, apakah yang menyebabkan Anda dekat? Karena dia orang kaya. Selebritis ini, ini istri menteri loh. Blablabla. Jadi kedekatan kita ini dipertanyakan. Orang yang baik, mau itu orang miskin, mau itu orang fakir, mau itu pejabat, dia tetap berbuat baik. Siapapun dia berbuat baik. Itu menjadi karakter. Ketika saya keliling ke Amerika Kanada, kemarin diundang sebagai guest speaker di sana, saya lihat, saya perhatikan, saya ngomong ke orang-orang, hadis Nabi mereka ngerti juga enggak, tapi mereka mempraktikkan hadis Nabi. Karena siapapun yang ada di depan ditegur. Seandainya saya dengan Ustaz Ibrahim lagi jalan berduaan, waktu itu saya sedang berjalan dengan CX ini dia koring internasional, juara satu dunia ya, waktu di Iran. Kebetulan ke gedung PBB ya, di New York. Habis itu ada foto-foto berduaan, nah, orang Amerika lewat, sini saya kamu berdua sana, subhanallah, kan gitu. Ditegur, kenal atau tidak kenal. Dan mati saya, dia gak kenal hadis, tapi dia melakukan hal itu. Subhanallah. Seandainya ini pintu terbuka, tertutup. Ketika kita jalan, di depan kita ada orang, dia masih nahan, nunggu kita, subhanallah. Kalau di kita kan enggak, langsung gitu kan. Dilepas sama dia, ini berandai-andai. Di Indonesia begitu, di Indonesia. Kita naik mobil, kita kasih orang rem, biar lewat. Ada dua, bener apa enggak kan gitu. Kalau saya gas, saya nabrak karena dia nongol, maka saya rem. Kan? Atau memang dia belum nongol, kita rem, kita kasih. Di Indonesia, nongol dulu baru direm, daripada nabrak direm. Saya yakin bapak-bapak ibu juga ada yang sering keluar, taruhlah di Amerika atau Kanada, mereka ngerem, masih orang lewat, subhanallah. Waktu saya di Houston, itu bukan perempatan lagi, persimpangan banyak, mati lampunya, lampu merahnya mati, wih gimana nih, rapi, kagak pada polisi, dan set, subhanallah. Di Indonesia lampu merah kagak mati. ini nih saya bilang, saya ngobrol dengan waktu itu saya di Vancouver di Kanada, ngobrol sama konjen. Abis itu Pak Arifin tinggal di mana? Saya ditinggal di rumahnya Pak Dwi. Enggak, kamu tinggal di sini, ngobrol sama saya. Wah, dia senang sekali ngobrol. Saya buka apa, bahas tentang karakter. Saya bilang, saya betah di sini, saya mau mencari kenapa mereka punya akhlak seperti ini. Karakter yang sudah terbentuk secara komunal itu namanya culture. Ya. Nah, kalau kita di sini baik, terus yang lain enggak baik, belum menjadi sebuah budaya. Gitu kan? Anda baik ngasih rem, yang lain enggak ngasih gitu kan. Kita ngerem set biar lewat, yang belakang tek gitu kan. Buruan gitu kan, contoh kan. Tidak menjadi budaya. Nah. judul yang saya broadcast itu menakutkan gitu. Karena saya berbicara tentang pembentukan dasar karakter dikomparasikan dengan konsep barat. Barat sudah mereka mengaplikasikan, tapi secara konseptual itu mereka berbeda. Kalau menurut saya kurangi syahadat doang, tapi syahadat bukan doang. Menyebabkan menentukan surga dan neraka kan gitu. Waktu di Los Angeles saya masuk ke supermarket, saya diem aja di situ. Bawa troli masukin, habis itu pakai computerize. Oh, sana $500, bayar $500. Enggak ada orang. Nggak ada satpam, langsung ke tempat parkir mobil, masukin, naik mobil langsung. Jadi bayar sendiri, jadi troli Anda sudah ada hitung sendiri, keluar angka sekian, gesek, langsung diambil lagi barang, masukin. Coba di Indonesia ada supermarket seperti itu. Gitu kan? Kita sudah bayangkan, dalam hati saya begini-begini. Arifin, mampukah Anda bikin supermarket di Indonesia yang bayar sendiri langsung ke tempat parkiran? Jawabannya pasti tidak mampu karena banyak yang nyolong. Ini berandai-andai ya. Oke, saya kasih berapa tahun Anda mendidik bangsa Anda supaya seperti ini? Kira-kira kita dikasih satu berapa tahun kira-kira? Kita mendidik bangsa kita 10 tahun cukup? 20 tahun cukup? Tidak cukup jawabannya. Yang notabene orang Islam semua, nyolong tahu itu dosa, tahu semua, nggak ada yang nggak tahu. Subhanallah, ini contoh. Saya melihat mereka itu sudah menjadi budaya. Kalau sudah jadi budaya, merem. Saya kasih analogikan. sekolah ini hebat. Kenapa? Jebolan SMA ini banyak yang diterima di sekolah perguruan negeri, bahkan luar negeri. Negeri dan luar negeri. Oh ya? Ayo sudah anak saya masuk ke situ. Masuk ke situ susah. Orangnya terseleksi, berarti anak-anak muridnya pinter-pinter kan gitu. Walaupun gurunya bleek gini, jadi anak-anak tetap aja pinter anaknya. Buka bukunya masing-masing, baca sendiri. Pinter tetap itu gurunya parah banget. Kenapa? Karena mereka sudah punya karakter dan terakumulasi menjadi sebuah budaya mereka untuk belajar yang giat karena sudah terseleksi. Kira-kira gitu gambarannya. Ini mulai pagi-pagi disuruh mikir ya, memang judul pengajiannya mikir gitu kan. Karena kan di broadcasting mengapa terjadi? Di Indonesia TK-nya Islam, SMP SD-nya Islam, SMP-nya Islam, SMA-nya Islam kan gitu. Sholatnya masih sholat nak, sholat. Kamu gimana udah gede kayak parah. Karena dia tidak membangun karakternya, seremonial formalistik kulitnya doang. Yang di sana, oh di sini enggak. Tapi yang di sana jalan-jalan ke sini. Canda bercanda ya, subhanallah. Sekarang itu PR berat. Saya mikirin kenapa bisa begini gitu kan. Maka itu saya kalau baca Al-Quran lama banget, gak khatam-khatam. Kenapa? Selesai pariwara berikut ini lewat saya. Kalau ini ingat surat Luqman aja, gak ada yang lain. Wala tamshi fil ardi marhan, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, waqsid fi masyika waghdud min sawtika, dan seterusnya ya. Itu melindas Al-Quran surat Luqman. Karena surat Luqman mengatakan janganlah anda berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan. Sungguhnya Allah tidak suka orang yang sombong dan angkuh. Sederhanakanlah dalam bersuara. Ini gimana? Mungkin moge nggak ada, bang nggak mungkin. Moge itu harus itu mobil mewah juga yang miliar-miliaran juga. Gitu kan. Redaksi Al-Quran sederhanakan suara waqsid fi masyika, sederhanakan dalam berjalan dan sederhanakanlah suara ini Al-Quran. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla sehingga mereka lebih dekat dengan Allah. Baik, ketika kita melihat orang yang berbuat baik tapi tidak beragama, karena memang budaya mereka sudah terbentuk seperti itu. Ya. Sudah menjadi budaya. Kita orang Indonesia yang kagak benar di sini, ya kan? Tinggal di sana ikut budayanya, malu dengan ngantri. Ngantri semua, cuma ada nyelak, oh, diliatin orang malu akhirnya ngantri. Ngantri ikut ngantri, walaupun banyak ikut ngantri gitu. Karena tinggal di sana orang Indonesia tuh. Tapi pulang ke Indonesia nyelak lagi. Jadi mereka budayanya, budaya tuh tinggi sekali, culture. habit, akumulasi habit adalah karakter. Karakter baik menjadi sebuah komunal, menjadi sebuah budaya. Dalam konsep barat, membangun satu habit itu gampang. Bahasa Indonesia saja, nggak usah pakai bahasa Inggris. Masuk Google, judul membangun kebiasaan. Nanti banyak tulisan-tulisan, ya? Ataupun tulisannya habit biasanya, ataupun tulisannya 21 days, ya? Tulis 21 hari. Masih akan keluar teori barat. Karena ketika saya, kebetulan saya ini selalu bergaul dengan para psikolog karena kajian karakter. Nah setelah saya lihat mereka punya teori-teori barat, 21 kali diulang-ulang menjadilah satu habit. Dalam Islam tidak lebih daripada itu. Minimal kalau kita melihat teks Al-Quran kutiba alaikumus syiyam pada bulan Ramadan 30 kali diulang. Jadi gini, kalau anak kita buang sampah pada tempatnya satu kali, buang sampah dua kali, tiga kali, yang kelima kali, halo, itu belum menjadi karakter dia tanggung jawab, karena buang sampah pada tempatnya adalah tanggung jawab, ya gitu kan, belum menjadi karakter, habit pun belum terbentuk, karena baru lima kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali. Menurut kalau sampai 21 kali terus begitu, itu menjadi satu habit. Nah, kita nanti lihat konsep Islamnya seperti apa. Nah, permasalahannya kita punya masalah besar, yaitu religion understanding kita, pemahaman agama kita, itu desainnya tradisi, bukan by Al-Quran and Hadis design. Tidak didesain oleh Al-Quran dan Hadis, tapi dari kebiasaan. Ini jadi masalah besar. Maka tidak aneh orang sholat habis itu maki-maki. Orang sholat itu setelah sholat dia dapat nafsul mutmainnah. Maka ketika kita sholat, setelah sholat kita bisa ngobrol suami istri dengan anak dalam keadaan tenang. Kenapa? Karena sholat itu menekan emosi. Emosi itu mematikan akal. Hadisnya begitu. Seorang hakim itu tidak boleh memutuskan perkara kalau dia dalam keadaan marah. Maka optimalisasi thinking itu dengan menekan hati menjadi tenang. Maka bahasa Al-Quran namanya an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Maka dia bisa mengkapitalisir mind dia, pikiran dia, untuk thinking yang optimal. Jiwa yang tidak mutmainnah tidak bisa berpikir dengan optimal. Maka di dalam Al-Quran redaksi berpikir tidak lepas daripada hati. Ibu-ibu ini pelan banget tapi susah banget, ya. Berpikir di dalam Al-Quran itu tidak seperti berpikir yang kita katakan sekarang. Berpikir di dalam Al-Quran itu kajiannya konsep barat yang disebut dengan multiple intelligence, kecerdasan yang majmu, yang banyak. Diaktifkan seluruh kecerdasan di dalam diri manusia itu 1400 tahun yang lalu. Itu konsep Howard Gardner itu baru-baru saja. Orang barat dulu membagi manusia, ada namanya emotional quotient, kecerdasan emosional, ada namanya spiritual quotient, ada namanya intellectual quotient, yaitu kecerdasan intelektual. Maka di Indonesia ada pendekatan ESQ, emosional dan spiritualnya, kan gitu. Sah-sah saja, saya tidak pakai itu. Karena konsep spiritual di dalam Islam itu tidak terpisah daripada intelektual dan emosional. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena konsep barat sekuler, maka agama domainnya, kavlingnya, tempatnya urusan spiritual saja. Konsep barat. Tapi dalam Islam, mohon maaf sekali, fisik pun adalah domainnya, kavlingnya agama. Karena mandi diatur oleh ajaran Islam. Mohon maaf. Ketika orang sholat itu butuh ketenangan, betul? Nanti akan diterangkan oleh Ustaz Ibrahim. Jadi saya sampai jam setengah jam lagi, saya harus keluar dari sini. Ketika orang itu butuh ketenangan karena dia merasakan kedekatan dengan Allah, maka jangan tersinggung, saya yakin tidak ada yang tersinggung di sini. Yang bau badannya harus jauh dari masjid. Hadisnya begitu. Yang mulutnya bau, badannya bau, jauhlah dari masjid. Kenapa Allah Akbar, orang bau banget, kan gitu. Anda tidak bisa optimal dalam beribadah karena fisik dijaga di dalam Islam. Nah, betul Ustaz ya, gitu kan. Dahsyat Islam. Agama mana yang berbicara tentang sikat gigi kecuali Islam? Nabi menganjurkan kalau tidak berat bagi umatku, aku akan suruh 5 kali sikat gigi. Bayangkan, dulu pakai siwak. Ya. Saya tidak tahu di sini ada ahli gigi, saya rasa ya, gitu kan. Tapi 5 kali pakai siwak, kalau pakai odol enggak usah, Ustaz. Nanti bisa rusak imannya. Ah, itu urusan dia, domainnya dia, dari recovering-nya dia. Saya bukan seorang ahli. Tapi Nabi setiap sholat dia pakai bersiwak supaya tidak bau, subhanallah. Maka ketenangan itu banyak unsur yang mendukung, kan gitu. Ini nanti akan diterangkan tentang seremonial ritual. Ketika saya berbicara tentang satu habit adalah dari ulang-ulang dalam Islam bisa menjadi levelnya sampai 30 kali diulang, itu sebuah kebiasaan yang harus dapat. Itu baru satu kebiasaan. Oke. Akhlak di dalam bahasa Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ada dua, kalimat khalaqo mencipta. Kayaknya enggak pakai ini ya. Khalaqo adalah mencipta, ciptaan. Akhlak adalah kalimat dari bahasa Arab khalaqo. Berarti ada dua, secara fisik dan non-fisik, lahir dan batin. Kalau kita berbicara tentang fisik, itu kan kumpulan daripada sel-sel yang ada, betul enggak? Mohon maaf, dari satu sel masuklah dalam ibu kita, tetes air sperma, kemudian lama-lama menjadi besar-besar-besar, 9 bulan, semakin banyak selnya, miliar manusia, bla bla bla, kan gitu. Nah ini yang fisik, sekarang saya berbicara tentang yang lahir, yang itu yang lahir, yang batin juga demikian. Kebaikan-kebaikan itu harus terakumulasi, itu namanya kebiasaan. Nah kebiasaan diteorikan para psikolog barat itu 21 kali pembentukannya, 21 hari pembentukannya. Di dalam Islam tidak ada ritual 21, ada ritual 1 bulan penuh. Sebagaimana contoh, kita tidak perlu buka Al-Qur'annya, alladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam. Kita ambil contoh siyam, menahan. Itu cuma 2, kalau enggak 30, kalau enggak 29. Ya, ujungnya la'allakum, agar bertakwa. Ibu-ibu, bapak-bapak bawa Al-Qur'an ya. Contohnya surat 51 ayat 15. Coba buka. Yang tidak bawa Al-Qur'an, ada Al-Qur'an terjemah di masjid ini kalau enggak salah. Kemarin di Masjid Pondok Indah sudah dikipasin, dikasih Qur'an bagus gitu kan. Gratis, Masya Allah, dikasih ilmu. Nah, kalau ini udah dikasih lemper, tahu kan, kasih AC, kasih ilmu gitu kan. Tadi pagi saya apa ngelintingin itu tuh apa plastik-plastik gitu. Subhanallah, enak banget ya. Enggak datang juga kan gitu. Subhanallah, yang bayar mahal di mall aja pada datang. Nah. Baik, ini ya ibu-ibu, jangan lihat teks-teksnya. Saya berbicara tentang karakter. Oke. Di dalam redaksi ini 15 ini belum ini gambaran orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Sudah dapat Al-Qur'annya? Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa di dalam kebun-kebun surga dan banyak mata air, subhanallah. Pokoknya enak banget lah intinya ya. Saya tidak bahas ayat selanjutnya karena ini gambaran tentang surga, saya tidak bahas. Tapi ada redaksi di dalam ayat ini, kanu. Kalimatnya kanu itu pada ayat yang ke-16. Qabla dzalika muhsinin. Dulunya mereka orang yang selalu muhsinin, selalu produktif akan kebaikan. Dulunya, kanu itu bahasa Arab. Dulunya mereka di dunia dulunya berihsan. Berihsan itu berbuat baik. Sebetulnya ahsan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, redaksi Al-Qur'an itu bukan berbuat baik. Anda diuji untuk berbuat yang terbaik. Dari teks ini, orang itu akan berbuat yang terbaik apabila dia merasa kurang baik dalam berbuat baik. Tapi kalau Anda sudah senang dengan apa yang saya sudah berbuat baik, maka tidak berpikir saya berbuat yang terbaik. Maka redaksi di dalam Al-Quran, orang yang ibadah, khifatan, tam'un wa khif. Dia ada rasa takut tidak diterima oleh Allah. Loh, kalau Anda sudah merasa saya tadi sholat diterima oleh Allah, tenang aja. Ini gak goyang kaki nih, kata. Dia merasa sudah cukup. Dia merasa amalnya diterima. Maka dia tidak merasa untuk memperbaiki. Sementara teks sini berbuat yang terbaik. Karena saya melihat kalau berbuat baik saja dia tidak akan bersegera dalam berbuat baik dan memperbaiki. Maka teks-teks Al-Quran surah Al-Mulk ayat yang kedua itu yang terbaik, yang paling baik. Allahu Akbar. Anda berusaha khusyuk. Assalamualaikum. Sudah merasa khusyuk. Katakan dalam diri kita, jangan-jangan ibadah saya tidak bisa diterima. Maka harus yang terbaik, lebih baik lagi. Tapi kalau gimana mau memberikan yang terbaik kira-kira gitu. Anda berbuat baik kepada pasangan hidup dan anak kita, menurut saya sudah terbaik. Saya curhat ke Ustaz Jumal, saya berusaha untuk yang terbaik. Tapi ketika kurang baik, saya usaha lagi, udah mentok. Bukan gitu. Jadi dia usaha untuk yang terbaik karena merasa kurang gitu kan. Gini deh. Bicara duit aja biar gampang. Kalau duit cepet banget ya. Bapak-bapak, ibu-ibu tetap nyari duit kan tiap hari gitu kan. Karena merasa kurang terus. Sampai pun orang yang punya uang ratusan miliar tetap aja kerja dia. Nah, kalau udah punya uang ratusan miliar gitu kan, punya pesawat pribadi, punya ini semua subhanallah. Dan mati saya, ngapain aja tinggal ibadah aja kan gitu. Tapi tidak begitu karena masih kurang. Ini bicara materi. Kavlingnya beda, domainnya beda, wilayahnya beda. Kenapa? Ini bicara materi, fisik. Ruh juga begitu sesungguhnya. Kalau kita bersedekah, jangan-jangan sedekah saya tidak diterima gara-gara saya show off. Anda tutup, kan gitu. Jangan-jangan sedekah saya kecil. Anda perbaiki lagi untuk yang terbaik lagi, kan gitu. Ini contoh. Kalau Anda merasa itu terbaik, terus aja begitu sampai mati begitu zikirannya. Tapi jangan-jangan ini enggak benar. Ah, saya harus perbaiki ini. Subhanallah. Begitu caranya. Kalau enggak kita menjadi sebuah membenarkan kebiasaan. Yang benar adalah membiasakan yang benar, jangan kebalik. Oke. Lihat lagi. Kanu dulunya mereka orang yang selalu berbuat baik. Tambahin, yang selalu berbuat untuk yang terbaik. Dasarnya surah Al-Mulk gitu, teks-teksnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sering-sering membaca kisah para sahabat, ya. Sering-sering kita membaca kisah-kisah orang terdahulu, ya. Muhammad ibn Mubarak, dia penulis hadis, perawi hadis. Subhanallah, kalau Quran mah udah ngelotok dari kecilnya. Jadi perawi-perawi hadis Tirmizi ini dia ngambilnya dari dia juga. Subhanallah. Suatu hari dia menceritakan masuklah rumah kawannya. Tiba-tiba karena nggak ada listrik ya, pakai lampu tembok ya, kayak di Mentawai lah gitu kan. Habis minyaknya. Pssst. Jadi gelap, gelap. Tuan rumah servis tamu dong, ya. Tunggu sebentar, sorry minyak. Dan sekian menit cari nyalain. Ternyata ibu Mubarak ini langsung ini basah dengan air mata, suah, nangis. Kalau kita pikir, kenapa dia nangis? Gara-gara mati apa? Kan gitu, lampunya. Karena ini ulama besar yang meriwayatkan banyak hadis. Kenapa engkau menangis? Jawabannya, karena aku takut belum punya bekal untuk kematian. Bagaimana bisa ingat kematian? Tadi kan gelap, nanti saya akan masuk alam barzah. Dalam arti saya ketika baca buku, Masya Allah, selevel perawi hadis masih merasa gini. Kita yang jauh di bawah aja udah tenangannya nih, goyang-goyang. Ada Pak Ustaz, saya minta waktunya, oke? Okay? Jam sekian, oke? Okay. Saya mau curhat, oke? Okay, bla bla. Datanglah saya. Bodyguardnya ada 3, depan saya 1, kanan kiri saya 2. Keren banget gitu kan? Untuk ketemu orang. Ini orang kaya Indonesia ini. Curhatnya begini, lihat. Saya itu punya masalah. Ini goyang-goyang, ini kakinya goyang-goyang. Bahasanya intinya berzina. Jadi Pak Ustadz pikir saya ini punya wanita hanya satu, lebih. Bukan hanya pacaran, tapi memang seperti suami istri lebih dari kira-kira berapa Ustadz? Dan mati saya, mana saya tahu. Begitu. Yang saya heran ini kayak gini, goyang-goyang begini, kurang. Ini curhat. Orang kalau curhat itu ketika dia bicara dosa begini itu yang benar. Astagfirullah, saya gimana Pak? Itu benar. Curhatnya maksiat, curhatnya begini. Saya bilang, ini orang edan gitu kan. Saya diamnya terus, 20 aja lebih. Dan mati saya, hah? Gitu. Ini namanya orang sakit. Sama saja, apa bedanya dengan puas aku. Habis kemarin dia habis, gede banget. Jadi puas. Itu sakit. Tapi ketika Anda marah, kemudian seterus. Kenapa saya tadi marah seterus? Ah, itu masih waras gitu. Tapi ketika Anda, yes, ah, itu tidak waras. Mudah-mudahan ibu gak ada yang, aduh gue banget tuh, jangan. Habislah gua, gitu kan. Habis itu saya dibilang tidak waras pengajian pagi-pagi, gak ada matahari, dibilang tidak waras pula gitu kan. Mohon maaf lahir batin ini, saya bahasanya tajam sekali gitu kan. Udah deh, gak usah ngomong itu gitu kan. Jadi, orang akan berbuat yang terbaik apabila merasa yang sudah dilakukan kurang. Itu namanya proaktif kebaikan. Beda dengan musibah. Musibah ya sudah, alhamdulillah, ini mungkin yang terbaik. Cukup. Ini yang terbaik. Tapi ketika berbuat yang terbaik, kalau Anda merasa sudah enggak bakal berbuat yang terbaik, enggak bakal bisa. Oke. Itu baru satu. Ayat yang keberapa tadi? 16. 16 ya. Sekarang 17, 18 biar cepat. Ayat yang ke-17, 18 dan seterusnya itu, ini kan contoh. Saya tidak bahas ini contoh. Itu adalah orang yang bertakwa biasa bangun malam. Biasa bangun malam itu redaksinya, orang yang bertakwa itu sepertiga malam. Mobil asharu misal, dia beristighfar waktu sahur. Waktu sahur berarti sepertiga malam akhir. Ini saya kasih tahu. Dalam 24 jam time yang paling mahal itu mendekati subuh. Sepertiga malam akhir itu mahal. Semakin dekat dengan subuh semakin mahal. Dalam untuk berdoa mustajab, dalam satu minggu siapa yang tahu waktu yang paling mahal? Jumat. Jumatnya kapan? Hah? Ini kalau ada hadiah umroh dapat ini. Kalau ada Bu Ita, kalau ada gitu kan. Betul Ibu Ita banyak baca berarti kan. Banyak orang tidak tahu. Untuk mustajab sampai Rasulullah jangan sampai lepas. Dalam satu minggu itu yang paling mahal adalah Jumat sore hari sampai menjelang maghrib. Sampai dari asar itu mahal sekali. Ini contoh. Redaksi Al-Quranul Karim, puasa agar bertakwa. Takwa kata Allah, ini masuk surga enak banget. Dulunya mereka melek sepertiga malam akhir, udah melek, udah biasa melek gitu. Kenapa? Selama satu bulan ditempa yang disebut dengan habit, kebiasaan, selama satu bulan 30 kali diulang-ulang, ulang-ulang, ulang-ulang untuk bangun sebelum azan subuh. Anehnya di kita, Ramadan selesai, datanglah Syawal, kagak ada bangunnya, udah selesai Ramadan. Merdeka, gak ada lagi deh, bebas. Berarti tidak terbangun satu habit. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini judulnya itu membangun karakter, dasar-dasar membangun karakter, ini judulnya. Saya tidak bicara sholat tahajud, tidak. Saya bicara karakter. Bayangkan selama satu bulan penuh Anda menahan nafsu Anda. Satu bulan penuh itu tiap hari, betul gak? Setelah itu dites oleh Allah, jreng, 6 hari coba, yaitu 6 Syawal. Kira-kira banyakan yang puasa 6 Syawal atau tidak puasa 6 Syawal? Gak usah dijawab, saya udah tahu jawabannya, gak usah. Ya Allah, ibu tak seneng banget tawanya, gitu kan? Setelah satu bulan penuh Anda bangun sepertiga malam akhir, setelah Ramadan, kira-kira banyak yang sholat tahajud atau tidak? Nggak usah dijawab, saya sudah tahu jawabannya. Berarti orang Islam tidak membangun akhlaknya dengan dasar-dasar yang sudah digariskan dalam ritual agama Islam. Contoh. Dites lagi, seminggu 2 kali deh, Senin Kemis. Satu minggu cuma 7 hari. Diminta 2, 5 bebas, cuma minta 2 doang puasa. Berarti juga dibayar. Kenapa? Karena formatnya sunnah. Maka sunnah adalah proses ujian penyeleksian siapa yang betul-betul cinta Allah, siapa yang betul-betul sudah menjadi habit atau belum. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak biasa bersih di rumah, ngeliat yang kotor kagak betah. Kan gitu. Subhanallah. Ibu-ibu, seandainya ke hotel, satu hotel, seandainya satu kamar berempat, ini berandai-andai, umroh atau haji. Yang satu ada yang jorok dikit, yang satu jorok banyak, gitu kan. Pas masuk kamar mandi, duh, pasti Anda sibuk dulu, cuk. Habis Anda pakai, Anda bersihin. Karena memang biasa bersih, betul? Nggak betah. Subhanallah, dibersihin, cuk. Udah kebiasaan, sudah kebiasaan. Itu kalau kebiasaan terakumulasi menjadi sebuah karakter. Dibentuk oleh Islam ini dalam ritual satu tahun penuh namanya Ramadan, ya kan? Dibentuk agar menjadi sebuah karakter. Ada lagi yang dahsyat namanya sholat. Satu hari 5 kali tanpa suplemen, maksudnya sunnah yang qobliyah ba'diyah itu suplemen maksud saya. Karena ada tambahan gitu. Sholat tiap hari, sholat tapi tiap hari marah terus. Emang bosan kalau sholat menurunkan amarah? Iya jelas. Nah permasalahannya sholat ini nggak ada tesnya, nanti diterangkan oleh Ustadz Ibrahim. Jadi maksud saya ketika kita melaksanakan ibadah, itu hanya ibadah, tidak ada hubungannya dengan akhlak. Itu yang salah. Padahal ibadah itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ketika kita sholat kan kita sedang bertemu dengan Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Nanti akan didalamkan lagi, nanti diterangkan mulaku rabbim wa numir roji'un. Kalau kita mau kembali pada Allah, sholat diingatkan kematian, tentu kita berbuat baik, betul gak? Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti sekitar jam 2 bapak-bapak ibu akan meninggal dunia. Kira-kira ngapain kita sekarang? Gitu kan? Mau ngapain? Vin ke mall. Oh, sorry. Sorry. Kenapa? Gua mau mati jam 2. Maka itu namanya takbir. Kenapa yang disebut? Karena saya akan menghadap Allah. Nanti diterangkan kenapa disebut dengan takbiratul ihram. Semua. Setiap hari 5 kali kita selalu dibawa ruh kita di Sidratul Muntaha, jasad kita di bumi. Ini saya terangkan di dalam satu bulan seni menikmati hidup di Masjid Pondok Indah. Fisik kita di bumi, tapi jiwa kita di langit karena redaksinya bertemu dengan Allah. Setiap hari kita bentuk, tapi tidak membangun akhlak. Kenapa? Karena sholatnya tidak merasa sedang menghadap siapa? Allah. Cepat dong, bus. Idem. Semua idem. Kayak tadi, jauh. Saya tahu tuh yang cepat pasti mesti baca idem. Coba kalau ada orang sholat cepat, coba anda sampingnya, idem. Idem kan cepat bener kan? Baca idem. Seru banget. Ini saya pernah jadi setan. Itu ini intermezzo jadi jeda. Tahun berapa saya bawa jemaah dari tahun 92 bimbing jemaah. Dulu ancur-ancuran tuh ngaturnya hujat para haji itu di Jeddah. Saya duduk nanti ada apa sampai 2 hari ngurusin untuk keluar dari airport saja 2 hari saya pernah. Untuk stand ini sekarang cepat yang cepat aja masih dibilang lama gitu kan. Jadi suatu hari saya duduk di Jeddah itu kan ada orang Afrika pada sholat. Allahu Akbar. Saya duduk di situ dia ngeliatin saya gitu. Sebelum ngeliatin. Saya ngeliatin lagi langsung di dalam mati saya, pasti ingat saya lagi. Jadi saya bersekongkol dengan setan. Habis jalan, ingat lagi. Dengar saya lagi, bukan. Dalam saya yang ketiga, nanti saya bilang dada gitu kan. Pasti ngeliat lagi, hai, langsung dia begini. Subhanallah. Orang sholat itu dia gak ngerti sedang menghadap siapa. Bahasa saya mencoba untuk ternyata hubungan kita dengan Allah itu sangat terstruktur rapi. Yang ngacak-ngacak, kitanya ngacak-ngacak. Terstruktur rapi itu kita berdialog dengan Allah, ya Allah. Tadi saya ngobrol dengan Pak Ustaz Ibrahim. Orang sholat, Allah Akbar. Contohnya kita ambil surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, itu dijawab oleh Allah. Dialog itu. Hambaku memuji aku bahwa aku pengasih lagi maha pengasih. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang mengatur alam semesta. Hambaku memuji aku dan seterusnya. Itu ada dialog. Sekarang bahasa gaulnya gini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah maha pengasih. Ya Allah, Engkau ngasih semuanya tubuhku dari Engkau, semua dari Engkau, ya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji. Thank you banget. Kira-kira gitu ada bahasa gaulnya. Jiwanya ini saya ngomong, tapi jangan salah Allah ter-thank you, kakak boleh. Ini saya bahasa jiwa, ini lagi dialog. Lo kalau enggak, Allah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah. Ya gampang lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ada tesnya, enggak hambar. Dia lagi nyapa kanan kiri kita, malaikat yang nyatet amal kita. Jadi, ketika kita lihat ritual yang sederhana, tidak sederhana. Kita ini sedang dibangun akhlak kita. Akhlak yang tertinggi namanya an-nafsul mut, jiwa yang tenang. Kalau sudah terbentuk. Membentuk itu bahasa Arabnya khalaqah tadi, mencipta, membentuk. Nah, kita kadangkala sholat itu tidak merasakan apa-apa. Harus kita review lagi. Berzikirnya harus kita review lagi. Ada yang salah, ya Allah. Betapa banyak orang bertasbih, ruku bertasbih, sujud bertasbih, tetapi dia merasa paling suci, paling benar, yang lainnya salah. Ini saya yang benar. Sementara tasbih itu merasa kita pasti salah, tidak ada setitik pun yang salah bagi Allah. Buat kita kan maha suci, subhanallah kan maha suci. Pahamilah itu. Jadi akhlak inilah nanti keluar namanya hubungan horizontal kita. Kalau saya mau menghadap Allah, saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil bekal yang terbanyak. Maka saya jadikan seluruh perbuatan saya adalah bekal akhirat saya. Daripada saya nyapa yang satu orang yang saya kenal, semuanya aja, apa kabar, dapat pahala saya. Yang nyapa duluan dapat 90 rahmat, yang respon doang dapat 10. Assalamualaikum, apa kabar? Ada 10 orang, saya dapat 90 kali 10, 900 subhan. Saya rem mobil saya, orang tukang bakso lewat, tukang somai lewat, tukang jamu lewat, kan gitu. Dapat pahala banyak dia. Subhanallah. Karena saya akan menjadikan bekal akhirat. Maka di dalam al-hadis, al-kayis mandana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, dia menahan nafsunya dan seluruh perbuatannya dijadikan bekal akhiratnya. Semua. Tidur. Bangun tidur. Semua dapat enaknya, badan sehat. Fisik enak, dapat dunianya. Akhiratnya belum tentu dapat. Orang yang cerdas, tidur sayap, dapat income, akhirat, dunia akhirat. Karena saya harus cerdas. Kalau kita naik taksi, kan pakai argo tuh, tek, taksi, jalan terus argonya. Saya naik taksi, sama begitu juga, argonya jalan. Nah, saya tidur, argonya jalan, yaitu akhirat saya. Saya dengan nama Allah, bismillahumma ahya, dengan nama engkau, ya Allah, aku, dengan nama Allah, dia tidur, itu dapat pahalanya. Jadi tidur jadi bekal akhirat. Anda makan, dapat makanan. Tapi ketika Anda makan dengan nama Allah, ya Allah, ini dari engkau, ya Allah, rozaktana, dari engkau, rozaktana. Dapat, fisiknya dapat, akhiratnya dapat, itu orang cerdas. Orang yang tidak cerdas, makanya gini, toparkotop, manyus, maerot, maerot, siapa-siapa, ma'am. Dia tidak menyebut nama Allah, rugi. Anda naik mobil, tidak menyebut nama Allah, naik mobil nih. Sama-sama naik mobil, tapi tidak menyebut nama Allah, hanya dapat dunia, tidak dapat. Roda berputar, tidak dapat apa-apa, sampai di sini, alhamdulillah, sampai sebut nama Allah terus 24 jam jadikan amal ibadah kita. Kalau seperti itu, diingatkan setiap hari, Allahu Akbar, iyyaka na'budu, maksudnya dialog dengan Allah, aku akan kembali kepada hanya engkau aku sembah. Jadi ini sarana dunia serta ini sarana untuk menuju kepada Allah. 5 kali kita diingatkan dengan sholat, sehingga ketika ini sarana kita berbuat baik. Toh saya akan kembali kepada Allah, subhanallah. Inilah yang dasar-dasar pembentukan karakter. Saya rasa sampai di sini saja. Ada pertanyaan khusus untuk ini nanti dilanjutkan oleh Ustaz Ibrahim, karena saya harus meeting dengan pengurus masjid Pondok Indah karena ada kajian untuk akhir Desember, yaitu Maulid Nabi. Bapak-bapak, Ibu, saya undang setiap Senin pagi yang enggak kerja tentunya, jam 9.30 sampai zuhur setiap hari Senin pagi. Itu kajian tentang akhlak. Yang ada waktunya silakan datang, nanti saya broadcast lagi. Ada pertanyaan tentang akhlak ini saja dulu, kalau enggak dilanjutkan oleh Ustaz Ibrahim. Ustaz Ibrahim ini direkturnya ICD, Islamic Character Development. Jadi nanti beliau akan menerangkan ritual yang biasa, tetapi dari sisi akhlak, pembangunan akhlak. Ada pertanyaan? Oh tidak, saya pamit. Silakan Ibu. Silakan, ini dulu ya. Pakai mic satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, kita itu kadang-kadang kalau sedang mau marah, Ustadz ya, kita kadang-kadang suka tidak bisa mengendalikan diri. Kita sholat, kita zikir, kita tahajud, tapi pada waktu kita menemui satu permasalahan, kita keburu marah dulu, setelah itu baru menyesal, Ustadz. Itu sering kita lakukan, terutama ibu-ibu yang punya anak yang susah bangun atau bagaimana, Ustadz. Bagaimana, ada nggak karakter yang bisa diterapkan untuk mengerem marah, Ustadz, baik di rumah maupun di kantor? Saya nangkap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustaz. Saya bertanya tentang karakter tadi, masalah menyapa. Jakarta adalah kota sangat majemuk, Ustaz. Kalau kita menyapa, mereka curiga, Ustaz. Kita jangan lamuk ke orang yang punya jabatan, Anda udah jangkit belum? Itu jawaban mereka, Ustaz. Bagaimana kita, solusinya tadi pengenangan tentang banyaknya pahala kita berbuat baik. Kalau menyapa orang yang kenal, mereka curiga set. Yang kedua tentang dari surat Al-Muluk, tabarakalladzi biyadihi mulku wa la quwwata illa billah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang terbaik set. Kami sudah berusaha set, maaf, salat sehari 60 rakaat set. Salat surah tahajud 11, duha 12, rawatibnya dan khairul rawatib ada 12, belum salat wajibnya 17. Minimal 60 rakaat saya berusaha. Tapi di dalam rumah tangga set, bagaimana solusi menghadapi anak dan istri yang belum satu visi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, orang sabar bukan tidak marah, tapi menahan amarah. Untuk menahan amarah namanya menahan fujur. Ibu kerja nggak besok? Kerja. Aduh sayang ya, besok saya menerangkan itu. Untuk mengatur karakter kita, ya, untuk menahan fujur, menguatkan takwa, tidak bisa hanya dengan akal kita. Redaksi teks-teks Al-Quran harus dimasukkan zikir. Kalau Anda sudah berzikir tetapi masih marah, berarti zikirnya segini, marahnya begini. Maka ketika sifat kita punya kemarahan begini, maka zikirnya harus segini. Berzikir bukan kuantitasnya, tapi kuantitas plus kualitas. Kuantitas plus kualitas. Karena kekuatan kualitas tergantung juga dengan kuantitas. Kualitasnya bagus kalau banyak gitu lah, gampang. Saya kasih zikiran yang gampang saja. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sebaik mungkin satu. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebaik mungkin. Ibu-ibu, bapak-bapak, disakiti, difitnah, sadis apapun, itu bisa tidak merasakan apa-apa kita. Anda disakiti segini, tapi zikirnya segini, tidak efek. Disakiti segini, zikirnya segini, akan terasa nothing semua. Nah, ini butuh pelajaran lagi, harus ada latihan. Kapan-kapannya, maksudnya waktunya sedikit, bapak. Nah sekarang, jadi zikir kenapa? Sekarang zikir adalah mu'jizat. Zikir adalah mu'jizat. Zikir adalah mu'jizat. Kekuatan Allah yang kita masukkan di dalam diri kita. Mu'jizat spesial untuk Nabi, betul. Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir, betul. Nabi yang terakhir. Karena Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, maka tidak lagi Nabi. Mu'jizat selesai, tidak selesai. Karena Al-Quran dan hadis adalah wahyu dari Allah. Dan itu adalah mu'jizat sampai hari kiamat. Kita ambil, masukkan ke dalam diri kita. Itu namanya berzikir. Itulah teks Al-Qurannya begitu. Jadi besok saya akan terangkan bagaimana mengendalikan diri untuk membangun karakter, salah satunya itu yang besok saya terangkan. Kemudian Bapak bicara. Tidak ada orang yang Islam mengakui Islam tidak sama satu visi. Mustahil, karena semua mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Mau kemana kalau buat lillah? Mau kemana? Emang orang Islam yakin mau kemana kalau gak kepada Allah? Allah ujungnya mati. Mau itu kaya, mau presiden, mau tukang sapu, mau tukang parkir, ujungnya mati. Oh, bisa mati ujungnya dua, kalau gak surga neraka. Gak ada antara keduanya. Saya gak kedua-duanya di jalan-jalan kemana kek. Gak ada. Ini contoh yang gampang sekali. Tidak ada ketidaksamaan visi. Iya karena abudu wa iya karena sekali. Jadi ketika melihat, oh ya semuanya hanya kepada Allah kita menyembah. Satu poin. Permasalahan bukan kesamaan visi, bukan. Lupa visi, bukan tidak sama. Betul enggak? Lupa, kita tidak mengingatkan. Halo, mati coy, mati. Kita mati ujungnya, enggak mati. Ini yang lupa. Enggak tahu, cuma tahu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Misalnya, bicara ibadah sholat. Sholat kita tahu thaharah adalah hukumnya wajib, betul? Allahu Akbar. Tut. Ah, dikit ini nggak apa-apa cek. Batal. Kok turut atau batal kok? Enggak apa-apa, batal. Tahu semua, karena toharah bebas dari hadas itu adalah hukumnya wajib. Ingat, tumakninah adalah juga wajib. Maka ketika sholat tidak ada tumakninah seperti tidak sholat, sholat yang tidak tumakninah seperti tidak sholat. Hadis riwayat Muslim. Ketenangan dalam sholat, kita harus menikmati sholat. Jadi kita ingin sekali dalam waktu yang singkat ini dapat kualitas, karena waktu sedikit. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu mendapatkan apa yang saya terangkan. Mudah-mudahan menjadi habit. Yuk kita bangun semuanya berkali-kali sampai ajal tiba kita mendapatkan an-nafsul mut. Mutmainah itu akhlak. Kita produktif. Dari sekarang jangan sampai mengerjakan segala sesuatu tanpa nama Allah. Rugi sampai pun Anda berpakaian. Mohon maaf, sampai pun Anda pup dan pipis. Anda keluar dari pup dan pipis, katakan ghufranaka alhamdulillazi adhaba 'anil adza wa 'afani. Kalau masih kurang tempel itu zikir, ingat Allah tempel tuh di WC. Ingat doa kan gitu kan. Oh iya, mau di kaca ingat doa. Oh iya doa, gitu. Gak pakai bahasa Arab. Alhamdulillah di khalaqani wa halimin wa la quwwati. Susah banget. Alhamdulillah, kan kelar. Subhanallah. Jadi semua perbuatan menjadi bekal akhirat kita. Baik, itu saja dari saya. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Arab. Thank you.